padan diriku laharo denai jadinyo meminang badan diriku laharo denai jadinyo dek tido kabanan coba dito kapa udanan kapulang kapaso denai manarimo pinangan urang nan datang kapaso denai manarimo pinangan urang nan datang. Apa so denai manai